بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة صلاة الصبح rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sebelumnya, perlu kiranya untuk kembali kita ingatkan bahwa merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah pertemukan kita dengan musim-musim kebaikan, dengan hari-hari yang Allah cintai, dan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para asatidah, diingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-'ashr. Rasulullah mengingatkan, tidak ada bilangan hari, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai yang dilakukan pada hari-hari itu amalan saleh yang lebih utama melebihi dari hari-hari ini, kata Nabi. Artinya, amalun salih, kebaikan-kebaikan, ragam ketaatan sangatlah Allah cintai, dan bahkan Allah posisikan melebihi dari hari-hari yang lain ketika ketaatan ini dilakukan di hari-hari selain daripada hari-hari ini. Serentak para sahabat berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Diingatkan kepada kita dibandingkan oleh para sahabat dengan amalan yang paling mulia, amalan fisik yang sangat mulia, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih baik dari amalan-amalan salih yang dilakukan di hari-hari ini dengan jihad di jalan Allah? Dan para sahabat tentunya mengetahui kemuliaan jihad di jalan Allah, puncak amalan dan ketaatan, sehingga mereka ingin membandingkan. Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih lebih mulia amalan saleh yang dijaga dan dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, rajulun, seseorang ini yang bisa mengalahkan. Kharaja min nafsihi, yang keluar dengan jiwanya. Wa malih, dan dengan seluruh hartanya. Tidak hanya dengan hartanya, dengan seluruh hartanya. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan seluruh hartanya, dan tidak kembali sesuatu apapun darinya. Artinya, wafat dia, syahid dia di jalan Allah, dan seluruh hartanya habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa mengalahkan. Oleh sebab itu, hari-hari ini tentunya, walhamdulillah, dengan tenggelamnya matahari, di kemarin sore, maka kita telah masuk pada penanggalan Hijriah, yaitu 1 Dzulhijjah. Sebagai hari yang disifati di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan ahabbul ayyam. Dalam hadis yang lainnya, ahabbul ayyam, yaitu hari-hari yang paling Allah cintai. Dalam hadis yang lainnya, a'zamul ayyami 'inda Allah. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan dengannya Allah bersumpah sebagaimana yang telah kita ketahui, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan Allah bersumpah dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dinukilkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa layalin 'ashr. Allah bersumpah. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, untuk mereka mengingat Allah, mengingat nama Allah, asma'ullah, fi ayyamin ma'lumat. Dinukilkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, fi ayyamin ma'lumat, adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat, para salaf, ketika telah memasuki 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, seakan-akan mereka tidak mengenali lagi kecuali antara dia dengan Allah. Karena mereka mengamalkan firman Allah, liyadhkuru ismallah, mereka berzikir mengingat nama Allah. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Ibnu Umar dan para sahabat mengamalkan lafaz zikir yang agung. Dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak di hari-hari ini, at-tahlil wa at-takbir wa tasbih. Memperbanyak membaca tahlil, at-takbir wa tasbih, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan at-takbir al-mutlaq, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan Ibnu Umar dan para sahabat keluar, bahkan diriwayatkan pergi ke pasar dengan para sahabat, dan beliau membaca kalimat ini, dan subhanallah, suasana pasar itu berubah. Yang dengarkan adalah kalimat zikir ini. Karena hari yang paling mulia untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian juga Allah mengingatkan dari firman-Nya, liyadhkuru ismallah, untuk kita menjaga semua yang berkaitan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada perkara yang lebih utama untuk kembali kita perhatikan di hari-hari yang seperti ini. Yang paling utama adalah kembali memperhatikan perkara-perkara yang wajib. Bagaimana kesempurnaan dan keutuhan sholat kita. Bagaimana sholat-sholat sunnah kita. Kita perhatikan, ini hari yang terbaik. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana solat rawatib kita, bagaimana solat duha kita, semua solat diperhatikan pada hari-hari ini. Hari yang terbaik untuk kita melakukan saleh yang bisa mengalahkan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, laki ataupun wanita. Ini saat yang terbaik, saat yang paling mulia. Dan tentunya sebagai penutup, karena pembahasan ini insya Allah sudah kita dengarkan bersama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala min dzil hijjah," kalau kalian telah melihat ru'yah hilal, telah melihat hilal dari bulan dzil hijjah. Di negeri kita tidak ada ru'yah, ya. Ru'yahnya hanya satu Ramadan dan waktu mudik, yaitu waktu Id. Dan keadaan Allah perintahkan untuk juga melihat ru'yah. Bahkan pada hari-hari yang paling mulia. Bahkan kemarin kita membaca di berita, di Arab Saudi sudah diperintahkan untuk melihat ru'yatul hilal kemarin. Untuk melihat apakah sudah masuk bulan Dzulhijjah, alhamdulillah. Dan kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah, kalau kita sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kita sudah menginginkan, meniatkan untuk berkorban, maka ingat, jangan memotong apa? Rambut mulai hari ini, mulai kemarin. Jangan lagi memotong rambut, jangan memotong kuku, ini haramkan. Hukumnya haram, tidak boleh. Sampai kita menyembelih binatang korban kita, itu sampai hari penyembelihan. Kalau kita menyembelih di tanggal 10, maka tanggal 10 selesai menyembelih atau selesai disembelihkan, apabila diwakalahkan, diwakilkan, baru kita boleh memotong. Juga kalau seandainya kita memotong di ayyam tasyriq tanggal 11, maka pada 11 itu kita memotong. Kalau seandainya kita ingin memotongkan atau memotong rambut atau memotong kuku, tapi dari sekarang diharamkan untuk memotong rambut dan memotong apa? Kuku. Perhatikan. Dan merupakan hari yang terbaik dan puncak hari yang terbaik dari hari-hari yang baik ini, kata Nabi, "A'zamul ayyami 'indallah yaumun nahr, tsumma yaumul qabr." Hari yang terbaik adalah hari penyembelihan. Itu hari yang terbaik. Yaumul 'id. Mengalahkan akan seluruh hari-hari yang lainnya. Yaitu hari penyembelihan, Yaumul 'id. Idul Adha, bukan Idul Fitri. Hari yang paling agung di sisi Allah yaitu apa? Idul Adha, Yaumun Nahr, hari ketika kita menyembelih korban kita. Tsumma Yaumul Qar, kemudian hari penyembelihan yang berikutnya. Baik, ini yang sekedar kita ingin ingatkan karena kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Baik. Kembali kepada suratul Hasyr, dan kemarin telah kita bahas tentang hancurnya suatu kaum, hinanya suatu kaum tatkala mereka, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah, tatkala mereka telah berani menentang Allah, menentang Rasulnya, bermusuhan. Tapi sangat aneh tentunya bermusuhan, mengambil musuh, tetapi yang dijadikan musuh adalah Allah. Ini orang-orang kufar, penentang Allah dan Rasulnya. Ini kejahatan. Oleh sebab itu, ingat bahwa tidak ada kehinaan yang lebih hina, tidak ada kerendahan dalam kehidupan ini melebihi kerendahan dan kehinaan dan kenistaan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Bahkan sekiranya mereka bisa mengumpulkan dunia dan seisinya, tidak akan bisa mengangkat kemuliaan mereka. sebagaimana yang telah kita ingatkan bahwasanya izzah itu hanya milik Allah, milik utusannya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Maka ayat ini seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa ketentuan yang menghinakan mereka dari apa yang telah terjadi disebabkan dzalika biannahum. Ini pelajaran yang sangat besar bagi kita. Dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Baik, berikutnya ayat yang kelima. Ma qata'tum min linah aw taraktumuha qa'imah aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fabi'idnillah waliyukhziyal fasiqin. Perhatikan ayat ini. Ma qata'tum min linah. Berikutnya Allah sifati bentuk yang semakin menyempurnakan kehinaan mereka. Allah katakan, ma qata'tum, bahwa apa yang telah kamu tebang, qata'tum, memotong, min linah, dari pohon korma, aw taraktumuha qa'imah, atau yang engkau biarkan atau yang kalian biarkan tetap tegak, ala usuliha, kalian biarkan tegak di atas akarnya, fabi'idnillah, maka kesemuanya ini adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, waliyukhziyal fasiqin, dan kesemuanya untuk menghinakan orang-orang yang fasik. Perhatikan ayat ini. Sebagaimana kemarin kita ingatkan bahwa ketika telah dikepung oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi Bani Nadir menganggap mereka tidak akan terkalahkan. Melihat kekuatan, persenjataan, kuatnya benteng yang ada pada mereka, mereka menganggap tidak akan mungkin terkalahkan. Sebagaimana kita ingatkan, mereka hanya mengandalkan kekuatan itu sifatnya duniawiya. Tetapi ketika Allah campakkan di hati-hati mereka ketakutan kepada kaum muslimin, tidak ada keberanian sedikit pun untuk menghadapi mereka. Ini kekalahan dalam peperangan. Dan orang-orang kufar, perhatikan, ada kalanya Allah tundukkan mereka dengan adanya ketakutan yang ada pada hati mereka. Allah yang mencampakkan rasa takut pada hati mereka. Dua sebab yang perlu kita ingat dari ayat yang telah kita bahas. Sebab yang pertama, Allah mencampakkan rasa takut dari pertolongan dari Allah ketika kaum muslimin dalam keadaan hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang mengagungkan Allah, yang tunduk kepada Allah. Semakin kuat. Plus dengan sebab yang kedua, yaitu musuh semakin kufur kepada Allah, maka ini akan mendekatkan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ada kalanya dengan peperangan, ada kalanya dengan tanpa adanya peperangan. Dan apa yang terjadi dengan Banu Nadir tanpa dengan adanya peperangan? Allah yang memberikan kemenangan dengan Allah berikan pada hati mereka ketakutan. Kemudian orang-orang Banu Nadir mereka ketika sudah disepakati, maka mereka boleh meninggalkan dan harus meninggalkan kampung halamannya dengan mencukupkan membawa apa yang menjadi muatan dari unta-unta yang mereka miliki. Dan pada waktu peperangan tentunya, ketika akan menjelang peperangan, walaupun tidak terjadi peperangan, pada waktu itu para sahabat membuat taktik tentunya. Diperbolehkan ketika itu merupakan bagian dari para peperangan, taktik peperangan, itu boleh. Ada kalanya kita membuat siasat, dan ada kalanya tertuntut harus menebang beberapa pohon dan membiarkan yang lainnya. Perhatikan, ini pelajaran yang besar bagi kita. Ciri daripada jihad yang benar, mereka tidak akan melakukan perusakan dengan tanpa adanya perhitungan. Dan perhitungan ini tentunya dikembalikan secara syar'i. Sebagaimana dalam hadis, tidak boleh untuk kita membunuh para wanita, tidak boleh kita membunuh anak-anak, tidak boleh kita menebang pohon-pohon, semua kita menghancurkan bangunan-bangunan. Bahkan disebutkan membunuh para pendeta. Nah, yang dihadapi itulah yang harus diperhatikan. Coba perhatikan dengan orang-orang yang mengatasnamakan gerakan mereka dengan jihad, hakikatnya adalah bentuk terorisme. Satu contoh ini menunjukkan bagaimana rusaknya mereka dan pemahaman mereka terhadap agama. Ketika mereka meletakkan apa? Bom bunuh diri. Siapa yang terbunuh? Orang yang sedang berperang. Bahkan ada kalanya yang terbunuh adalah para wanita, anak-anak, orang tua. Subhanallah. Oh, mereka menyatakan, bukankah mereka musuh Allah dan Rasulnya? Di mana fikih jihad kamu? Bukankah orang kafir itu terbagi? Ada yang katakan orang kafir yang mu'ahad, ada yang zimmi, ada yang musta'man, ada yang harwi. Tapi sekali lagi, secara ringkas, dangkalnya ilmu mereka tentang permasalahan ini. Bahkan rusak sarana-sarana umum yang ada, sebagaimana yang kita lihat. Ini, na'udzubillah. Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini. Maka coba perhatikan ayat ini. Ketika kita harus menebang pohon dan membiarkan pohon yang lainnya semuanya dengan ketentuan, dan tujuannya adalah satu, untuk semakin hinanya orang-orang fasik. Tapi coba perhatikan syubhat yang ditawarkan atau syubhat yang dimunculkan orang-orang Yahudi, karena mereka mendengar bukannya agama Islam itu adalah agama yang menjaga kedamaian, ketentraman, demikian yang menjaga lingkungan. Agama kita menjaga lingkungan. Hadirin, kalau antum membaca kitab Adabul Mufrad, menakjubkan. Tidak ada, kalau orang sekarang baru menyatakan gerakan cinta lingkungan, atau para pencinta alam, ataupun yang lainnya, yang baru muncul, dan kemudian kita memperhatikan agama kita dalam menjaga lingkungan, tidak ada satupun syariat yang demikian sempurnanya dalam menjaga lingkungan. Dilarangnya kita untuk iseng ada pohon sambil jalan, kemudian kita kita patahkan rantingnya, kita rontokkan daunnya dengan tanpa adanya tujuan. Subhanallah. Kalau orang sekarang baru merancang yang mereka namakan apa? Green zone ya. Daerah apa? Hijau. Subhanallah, agama kita demikian sempurnanya. Hanya kita yang tidak memperhatikannya. Baik, perhatikan ayat ini. Maka ketika para sahabat menebang beberapa pohon, maka dimunculkan inilah karakter orang-orang Yahudi, selalu memunculkan syubhat dan mengambil sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa yang mereka katakan? Coba perhatikan. Akhadha ba'dul muslimina fi ma'arakati bani an-nadhir yaqta'u nakhilal kuffar li'ighadhatihim. Pada waktu itu kaum muslimin pada saat peperangan dengan Banu Nadhir, mereka di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menebang beberapa pohon korma milik orang kafir. Kenapa demikian? Wajar tentunya dalam sebuah peperangan yang akan terjadi untuk semakin menjadikan mereka itu marah. Perhatikan. Ini tadi yang kita isyaratkan. Orang semakin marah semakin tidak terkontrol gerakannya. Dan ketika yang marah itu adalah orang kafir, mereka akan semakin kumur kepada Allah, bahkan berani mencaci Allah. Dan semakin mereka kufur, semakin mendekatkan mereka kepada apa? Kekalahan. Ini caranya. Makanya sifat daripada syariat kita itu selalu bersifat menyelisihi dari kebiasaan dan sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Kita selesaikan sampai titik, sampai paragraf yang terakhir. Faqala Banu Nadhir wa hum ahlul kitab, maka berkatalah orang-orang Banu Nadhir, ya Muhammad, alasta taz'um annaka nabiyyun turidu shalah. Orang Yahudi Banu Nadhir pun mereka berkata, wahai Muhammad, bukannya kamu ini menyangka, menganggap diri kamu orang yang menginginkan perbaikan? Coba bayangkan. Am afa min as-salah qat'un nakhil aw qat'un nakhl wa harq as-syajar, katanya. Apakah ini yang dikatakan berbuat baik? Kalian potong pepohonan, kalian bakar pepohonan. Coba perhatikan cara mereka. Mana dikatakan agama yang membawa keselamatan, membawa kebaikan? Kalian datang, kalian menghancurkan. Bagaimana mereka mengemas sebuah berita dan bagaimana mereka menimbulkan syubhat? Katanya agama yang ingin membawa kebaikan. Ya Muhammad, alasta taz'um annaka turidu shalah, katanya. Apakah termasuk kebaikan dari apa yang kalian lakukan? Wa hal wajadta fima anza fima unzila alayka ibahat al-fasad fil ard? Lebih dahsyat lagi mereka menyatakan, apakah kamu dapatkan dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu tentang diperbolehkannya merusak alam? Ini syubhat mereka. Apakah telah Allah sebutkan, apakah Allah turunkan di dalam kitab yang kamu bawa tentang diperbolehkannya membuat kerusakan di atas muka bumi? Ini cara mereka. Makanya tidak ada yang lebih menyenangkan orang-orang kufar melebihi daripada munculnya kerusakan dalam beragama. Dan di antara kerusakan dalam beragama ada sebagaimana tadi kita isyaratkan, tidak pernah khawatir negeri-negeri kufar ketika muncul di tengah-tengah kaum muslimin aksi teror atau muncul apa yang mereka katakan terorisme, karena mereka akan bisa menebarkan banyak syubhat dengan munculnya orang-orang yang seperti ini. Wallahul musta'an. Kemudian fashaqqa dhalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka awal kali mendengar cukup berat didengarkan oleh Rasulullah. Cukup berat masuk dalam hatinya, bayangkan. Fashaqqa dhalika ala Rasulillah wa wajada almuslimuna fi anfusihim, maka kaum muslimin pun juga demikian. Perhatikan. Fanazalatil ayah, maka turunlah firman Allah, waliyukhziyal fasiqin, tentang bolehnya kita, tentunya ingat ini dalam peperangan ya, untuk melakukan sebagaimana yang dicontohkan, menebang pohon dan membiarkan yang lainnya, atau ada kalanya kita membakar sebagian yang lainnya dalam peperangan tentunya, yang kesemuanya adalah untuk semakin hinanya orang-orang fasik. Aili yudhillu al-kharijina 'an at-ta'ah wa hum al-yahud wa yughidhuhum fi qat'iha wa tarkiha. فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. Subhanallah, ini hikmah. Karena dalam peperangan ketika dilakukan seperti ini, dipilih pohon-pohon untuk dibakar atau ditebang, ini akan semakin memunculkan, apalagi dilihat kaum muslimin bisa menguasai harta benda mereka, tentunya ini akan menambah kebencian dan amarah mereka. Dan memang karakter daripada syariah kita, ketika semakin taat, orang kafir akan semakin benci. Dan bagaimana seorang muslim itu mencari keridhaan dari orang-orang kafir, dari orang-orang kufar. Makanya banyak kesalahan dalam menimbulkan rasa benci yang dilakukan oleh segolongan orang, sebagaimana yang kita contohkan dari mereka ingin mengambil sebuah hikmah agar mereka benci, tapi dengan cara yang salah. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka caranya semakin kita ingatkan, semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ini yang bisa kita bahas insyaAllah. Selanjutnya kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.